dari dia ku terima. Hari ini kata cintanya semanis madu membuat hati berbunga-bunga di mata. Ada si dia di dada, ada si dia di dinding kamar. Hingga di awal dia terbayang-bayang di baju. Ada si dia di buku, ada si dia di sana sini. Bergambar dia membuatku jatuh cinta padanya. Oh, oh, oh, padanya. Oh, oh, oh. Depan kaca ku bergaya, salah tingkah tak karuan. Surat cinta dari dia ku terima. Hari ini kata cintanya semanis madu membuat hati berbunga. Ada si dia, di buku, ada si dia.